ojo ditinggal ke bojone, jarene ra kuat ragati wadah pupure. Pak ijo ditinggal ke bojone, jarene ra kuat ragati wadah pupure. Pak ijo momat ndase ditinggal bojone, minggat dadi TKW. Saben dino kowe dadi omongane tangga. Jo Pak Ijo, opo kowe ra isin? Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian, jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok sia-sia. Pak Ijo ditinggal ke bojone, jarene ra kuat krakate wadah pupure. Pak Ijo ditinggal ke bojone, jarene ra kuat ragati wadah pupure. Kerjamu turu-turu mongan mangan rono-rene dolan nganti lali omah ra pekewo tanggane. Ra peduli bojomu sing lelelane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe. Pak Ijo momat ndase ditinggal bojone, minggat dadi TKW. Ditinggal ke bojone, jarene ra kuat ragati wadah pupure.